بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وأيضا فإن أساس النفاق أيخالف الظاهر الباطن dan demikian pula maka sungguh asas kemunafikan adalah keadaan zahir yang menyelisih keadaan batin. Wasahibul ghina baina amrain. Dan orang yang suka dengan lagu-lagu nyanyian berada di antara dua perkara. Imma ayatahattak fayakunu fajiran. Yang pertama, yaitu dia menyatakan keadaan dirinya secara terus terang. Maka dengan itu, dia pun menjadi seorang fajir. Au yudhiru nusuk fayakunu munafiqan. Atau yang kedua, dia menampakkan diri sebagai orang yang suka beribadah. Maka dengan itu dia pun menjadi seorang munafik. Fa innahu yudhiru raghbah fillah wa daril akhirah. وَقَلْبُهُ يَغْلَ بِشَهَوَاتِ. Seseorang yang menyukai nyanyian lagu-lagu, terkadang bagaimana dia itu menampakkan dirinya sebagai orang yang merindukan Allah, seseorang yang merindukan negeri akhirat, sementara kalbunya dipenuhi dengan syahwat. Wa mahabbah mayakrahuhu Allah wa rasuluh min aswatin ma'azif wa allatin lahwi. Bagaimana kalbunya dipenuhi dengan rasa suka terhadap perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu yang berupa suara-suara alat-alat musik, alat-alat yang melalaikan. Wa ma yad'u ilaihi al-ghina wa yuhijuhu, dan segala sesuatu yang nyanyian itu mengajak ke sana, segala sesuatu yang ditumbuhkan, dikobarkan oleh nyanyian. Faqalbuhu bidzalika ma'mur. Maka kalbunya dimakmurkan, dipenuhi dengan perkara-perkara itu. Wa huwa min mahabbah ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa karahah ma yakrahuhu fakrun. Sementara kalbu orang itu terkait dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, terkait dengan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tep. Demikian kosong. Tidak apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wahada makhdun nifaq. Dan inilah kemunafikan. Wa aidan fa inna al-iman kaunun wa amalun. Qaulul haqq wa amalu bitta'ah. Dan demikian pula, maka sungguh yang namanya keimanan itu berupa ucapan dan amalan. Ucapan yang benar dan beramal dengan ketaatan. Wa hadza yanbutu ala dzikr. Dan ini semua tentunya akan tumbuh, berkembang di atas zikir. Wa tilawatil Qur'an. Akan tumbuh, berkembang di atas membaca Al-Quran. Wa nifaq, qawlul batil, wa amalul baghi. Sementara kemunafikan adalah ucapan yang batil dan amalan yang menyimpang. Hada yang butuh alal ghina. Dan ini akan tumbuh di atas lagu-lagu, nyanyian. Wa aidan. Dan demikian pula, famin alamatin nifaq qillatu dzikrillah wal kasal 'inda as-salah 'inda al-qiyam ila as-salah. Dan demikian pula di antara tanda-tanda kemunafikan, yaitu sedikitnya zikrullah, malas untuk berdiri salat, wa nakrus salah. Kalaupun dia melakukan salat, dia akan lakukan itu dengan secepat mungkin. Wa qalla antajida maftunan bil ghina illa wa hada wasfu. Dan sungguh sangat sedikit engkau jumpai orang-orang yang terfitnah dengan nyanyian, dengan lagu-lagu, kecuali demikian sifatnya. Orang yang terfitnah dengan nyanyian, maka akan sedikit zikrullah. Waktu akan lebih banyak diisi dengan nyanyian dan lagu-lagu. Dia pun akan bermalas-malasan untuk sholat. Kalaupun sholat akan dia lakukan dengan demikian cepat. Wa aidan fa inna an-nifaq muassas 'ala al-kadzb. Dan demikian pula, maka sungguh kemunafikan didasarkan di atas, tetap didasari atas kedustaan. Wal ghina min aqdabi asy'ar. Sementara nyanyian, lagu-lagu, ini merupakan syair-syair yang paling pendusta, paling dusta. Fa innahu yuhassinul qabih wa yuzayyinuhu. Maka sungguh nyanyian, lagu-lagu akan menampakkan indah, akan menghias-hiasi perkara-perkara yang qabih. Wa ya'muru bih, dan akan memerintahkannya, memerintahkan perkara-perkara yang qabih. Wa yuqabbihul hasan wa yuzah wa yuzhidu fi, dan akan menjelek-jelekkan perkara yang baik dan membuat orang tidak suka dengan perkara-perkara yang baik. Wa dzalika ainun nifaq. Dan inilah kemunafikan itu. Wa aidan fa inna nifaq ghish wa makar wa khida. Demikian pula, maka sungguh kemunafikan adalah kecurangan, makar, tipu daya. Wal ghina muassas ala dzalik. Dan nyanyian, lagu-lagu didasari semuanya itu. Wa aidan, demikian pula kata beliau rahimah ta'ala, fa innal munafiq yufsidu min haythu yadunnu annahu yuslih. Seorang munafik, dia itu seseorang yang merusak dalam keadaan dia meyakini dirinya sebagai orang yang memperbaiki. Kama akhbar Allah subhanahu bidzalik anil munafiqin. Sebagaimana demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang munafiqin. Wassahibus sima yufsidu qalbahu wa halahu min haythu yadunnu anna yuslihuhu. Dan orang yang suka mendengarkan nyanyian lagu-lagu, sungguh dia ada seseorang yang merusak kalbunya, merusak keadaannya. Dalam keadaan dia meyakini dirinya memperbaiki kalbu dan keadaannya. Wal mughni yad'ul qulub ila fitnati syahawat. Seorang penyanyi, dia akan menyeru kalbu, mengajak kalbu pada fitnah syahawat. Wal munafik yad'uha ila fitnati syubuhat. Sementara seorang munafik akan mengajak kalbu kepada fitnah syubuhat. Qala ad-dahak. Berkata ad-dahak, al-ghina mufsidatu lil qalbi muskhitatu lirrab. Nyanyian, lagu-lagu itu akan merusak kalbu. Akan mendatangkan kemarahan Rab. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila mu'addib waladihi. Dan Umar ibn Abdul Aziz, beliau pernah menulis kepada seseorang yang mengajarkan adab kepada putranya. Liyakun awwal ma ya'takiduna min adabika bighaddil malahi. Jadikanlah perkara pertama yang engkau tanamkan dari adabmu, yaitu menahan diri dari permainan. Allati bada'uha minasyaitan wa akibatuha sakhtu rahman. Di mana awal dari permainan-permainan yang melalaikan dari syaitan, dan akibatnya akan mendatangkan kemarahan Ar-Rahman. Fa innahu balaghani anithiqat min ahli al-ilm, maka sungguh telah sampai pada diriku dari orang-orang yang terpercaya dari kalangan para ulama, anna sautan ma'azif wistima'ul aghani wa lahju biha yumbitun nifaq fil qalbi kama yumbitul ashb 'alal ma. Sungguh suara alat musik, mendengarkan nyanyian lagu-lagu, gemar dengan itu semua akan menumbuhkan kemunafikan dalam kalbu, sebagaimana rerumputan itu akan tumbuh dengan adanya air. Fal ghina yufsidul qalb wa idza fasada al qalbu haja fihi an-nifaq. Maka demikian nyanyian, lagu-lagu itu akan merusak kalbu. Dan ketika kalbu itu telah rusak, maka tentunya di sana pun akan muncul rasa suka, muncul kegemaran terhadap kemunafikan. Akan tumbuh berkembang kemunafikan di sana. Wabil jumlah, dan kesimpulannya, fa'idha ta'ammal al-basir hala ahli al-ghina. Seseorang yang memiliki pandangan apabila dia memperhatikan keadaan dari orang-orang yang suka melantunkan nyanyian, suka mendengarkan nyanyian, wahala ahli dzikr wal Quran, dan dia memperhatikan pula keadaan orang-orang yang suka berzikir, suka membaca dan mendengarkan Al Quran, tabayyana lahu hadq sahabah wa ma'rifatihim bi adwa'il qulub wa adwiyatiha wa billahi taufiq. Maka akan nampak jelas bagi dia kedalaman ilmu para sahabah, pengenalan para sahabah terhadap penyakit-penyakit kalbu dan obatnya. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib, ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.